السنة والجماعة منهاج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد dalam bab اعتقاد di antaranya itu babul asma'i was sifat. Jadi ini semua masih teranggap muqaddimah. Jadi apa yang kita pelajari dari awal sampai bab ini masih muqaddimah, belum masuk pada pembahasan inti. Tayyib. Yang berikutnya, qala rahimallahu taala wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami. Semua cetakannya sama. Sama enggak yang punya kitab? Sama. Ada yang beda? Sama, Abu Usama. Di sini dinukilkan wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami. Sama semua. Tidak ada yang beda setakannya. Abu Usama sama setakannya. Halaman berapa Abu Nu'man? Beliau menukilkan suatu ucapan dari Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami. صحيح kata Syekh Yasin Habibullah Ta'ala bahwasanya apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala bukan dari Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Adhrami tetapi dari Abu Abdurrahman Al-Adhrami. Abu Abdurrahman Al-Adhrami yang namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Namanya Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Yang ma'ruf dengan kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Adhrami. Tayyib. Yang hal ini tentunya diketahui dari kitab-kitab ulama, baik itu dalam kitab tawarikh, tarikh, ataupun dalam kitab manaqib dan juga tahdzib, ataupun kitab tentang al-ansab, nasab. Bahwasanya yang benar hal itu dinukilkan dari Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq Abu Abdurrahman Al-Adhrami. Tayyib, bukan Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adhrami. Ini catatan penting karena berkenaan dengan apa yang hendak diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Jadi antum catat kesahihan penukilannya. Abu Abdurrahman Al-Adhrami Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq. Dikatakan oleh beliau li rajulin takallama bi bid'atin wada'a an-nasa ilaiha. Abu Abdurrahman Al-Adhrami berkata kepada seseorang yang orang ini disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah Al-Qadhi Al-Jahmi Ahmad Ibn Abi Duad. Ya, orang ini namanya yaitu Ahmad Ibn Abi Duad. Beliau seorang qadhi tapi Jahmi. Seorang qadhi, seorang hakim yang memiliki akidah Jahmiyah. Tayyib. Beliau katakan kepada orang ini, yang mana orang ini dia berbicara berpendapat tentang suatu bid'ah. Apa bid'ah di sini? bid'ah di sini kata Imam Al-Ajurri, yaitu bid'ah khalqul Quran. Bid'ah khalqul Quran. Dia memandang, dia berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka ini suatu kebid'ahan, perkara yang tidak ada dan tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Ya, bahwasanya Al-Quran sepakat sebagai kalam Allah. Wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dengan jelas dan tegas Allah SWT nyatakan bahwasanya Al-Quran kalam Allah, laisa bil makhluq. Sehingga orang ini Al-Qadi Jahmi Ahmad ibn Abi Duad, yang tentunya dia adalah musuhnya Al-Imam Ahmad ketika itu, ya, musuhnya Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala ketika itu, berbicara tentang Al-Quran adalah makhluk. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya saja dia berbicara dan berpendapat sendiri dalam bid'ahnya khalqul Quran, tetapi wada'an nasa ilaiha, dia pun menyeru manusia, mengajak manusia terhadap bid'ah tersebut, mempengaruhi. Terlebih dia memiliki kedudukan yang tinggi, seorang qadhi, mempengaruhi manusia untuk memiliki i'tiqad, keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka didebat, diajak untuk adu argumen oleh Abu Abdurrahman Al-Adrami, Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq. Kata beliau, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha? Apakah tentang bid'ah ini, yaitu bid'ah khalqul Quran, hal itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh Umar, oleh Utsman, Ali, atau mereka-mereka tidak mengetahuinya tentang bid'ah khalqul Quran di antaranya? Dan tentunya di permasalahan-permasalahan agama secara umum, apakah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya atau mereka tidak mengetahuinya? Ini pertanyaan pertama, pendebatan pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal, dengan debat yang baik. Tanya. Ini sebagai satu uslub yang hendak kita menirunya. Ya, bagaimana cara untuk mendebat ahlul bid'ah wal ahwa sampai mereka tidak bisa berbicara, terdiam dari syubhat yang mereka bawakan. Maka poin pertama diingat-ingat, apakah perkara dalam agama ini, ya, dan perkara-perkara yang menyelisihi dalam agama ini diketahui oleh Rasulullah SAW para sahabatnya atau tidak diketahui? Maka apa jawabannya? Kita lihat jawaban dari Ahmad ibn Abi Duad. Qala, dia menjawab, lam ya'lamuha. Anzuru barakallahu fikum, dia menjawab dengan lancangnya bahwasanya perkara itu, perkara kebid'ahan, di antaranya bid'ah khalqul Quran, tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tanyib. Kemudian melangkah kepada pertanyaan yang kedua. Tanyib. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya bid'ah ini tidak diketahui, perkara dalam agama ini dan perkara yang menyisi dalam agama ini tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sekarang kata beliau, fa syai'un lam ya'lamhu haula a'alimtahu anta, suatu perkara yang tidak diketahui oleh mereka, suatu perkara dalam agama ini yang tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian hal itu diketahui oleh kamu sendiri. Ya. Subhanallah. Ya, makanya di sini ikhwatifillah, dilihat bagaimana asadib, gaya bahasa, susunan kata yang dipakai oleh para ulama dalam membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Bagaimana istilahnya untuk mensekaksterkannya, tidak bisa lari. Ya. Kesana salah, kesini salah. Tapi selamat dari pertanyaan yang pertama. Tapi yang kedua, ya, sesuatu yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi, bahkan tidak diketahui oleh nabinya, apakah kamu yang mengetahuinya? Menunjukkan bahwasanya ilmu kamu itu lebih tinggi, pengetahuan kamu itu lebih luas. Qala ar-rajulu, maka orang tersebut mengatakan, Ahmad ibn Abi Ada menjawab, fa inni aqul qad alimuha, diralat dia. Jur. Ya. Maka saya katakan sungguh mereka mengetahuinya. Menunjukkan dia apa? Rujur dari perkataan yang pertama. Ya. Di soal pertama kali dia mengakui hal itu tidak diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Perkara agama dan yang menyisihinya tidak diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tetapi ketika ditanya dengan pertanyaan kedua, dia kembali. Ya. Bahwasanya hal itu semua perkara dalam agama, ya, dan perkara yang menyisihinya telah diketahui oleh Nabi SAW. Ya, maka ini ikhwatifillah, cara dalam debat ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, jikalau mereka mengatakan, oh amalan ini baik, amalan ini sesuai sunnah, antum tanyakan kepada mereka, apakah hal ini diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabat atau tidak? Jikalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahuinya, demikian pula para sahabatnya, masuk pada pertanyaan yang kedua. Jikalau apa yang anda lakukan, ya, perkara yang anda lakukan dianggap baik, ya, dan Nabi SAW para sahabatnya tidak mengetahuinya, apakah kamu yang mengetahuinya sekarang ini? Jikalau ibadah tersebut tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, apakah kamu sekarang ini yang melakukannya, yang mensyariatkannya, yang menganggap baiknya? Tentunya dia keliru jikalau tidak menjawab hal itu sudah diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena agama telah sempurna dan agama dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Tanya. Ya, sehingga ahlul bidah terbukti sampai sekarang, ikhwatullah, manhaj mereka itu talawun, tala'ub, suka main-main. Ya. Main-main ditanya sini, mengelak ke sana. Tanya. Itu biasa. Dari dahulu sampai sekarang ahlul bid'ah memiliki sifat yaitu at-talawun dan juga tala'ub. Suka mengolah kata. Dengan pengolahan yang keliru. Qala, maka ditanyakan kembali oleh Abu Abdurrahman Al-Adhrami kepada orang ini, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi, apakah memungkinkan mereka, ya, wasi'ahum ay amkanahum, apakah memungkinkan mereka, memungkinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk tidak berbicara tentang hal itu, ya. Mungkin atau tidak Nabi SAW berbicara tentang bid'ahnya khalqul Quran atau perkara-perkara yang menyisihi agama ini? Wala yad'un nasa ilaihi, dan mungkin tidak Nabi SAW untuk tidak berbicara kepada manusia, mengajak kepada manusia tentang bid'ah tersebut. Am lam yasa'hum, atau tidak memungkinkan mereka. Yang intinya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terdiam, ya, untuk membicarakan tentang hal itu, atau bahkan mengajak manusia kepada bid'ah khalqul Quran diantaranya? Qala, dia menjawab, bal wasi'ahum, justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin, ya, mungkin untuk diam dan tidak mengajak manusia, memprovokasi manusia mengatakan bid'ah khalqul Quran ataupun yang lainnya. Ya, artinya Nabi SAW dan para sahabatnya terdiam di atas ilmu, tidak berbicara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Ya, sehingga sangat-sangat memungkinkan, bahkan suatu perkara yang telah kita saksikan, apa yang dinukilkan oleh Abdul Aziz, ya, Amirul Mukminin, bahwasanya mereka para sahabat bibasirin nafidin kafu, ya, berdiam diri dengan kejadian-kejadian mereka, tidak memaksakan diri untuk berbicara dalam perkara-perkara yang tidak ada ilmunya pada mereka. Sehingga dijawab oleh orang ini, wasi'ahu, mungkin ya, bagi mereka untuk diam. Qala, maka ditanyakan kembali, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Suatu perkara yang mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk diam, tidak membicarakannya, ya, tidak membahasnya, kemudian perkara tersebut tidak bisa kamu lakukan, artinya engkau tidak bisa untuk diam, maka apa yang terjadi, ikhwati fillah? Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dan para sahabatnya untuk terdiam, tidak berbicara dalam perkara yang tidak ada ilmunya, apakah kamu tidak bisa seperti itu? Maka yang terjadi, fan qata ar-rajul, isakat, orang tersebut Ahmad ibn Abi Duad terdiam. Dan ini merupakan gaya ahli bid'ah wal ahwa, hina yunadiruhu ahli sunnah, puncak atau natijah hasil ketentuan akhir ketika seorang ahli sunnah mendebat ahli bid'ah di atas ilmu tentunya. Maka ahli bid'ah, ahli ahwa, dia akan terdiam, tidak mampu lagi untuk menjawab jikalau ya, syubhat mereka dipatahkan dengan hujjah-hujjah atau dengan perkara-perkara yang akan membuat mereka terpojokkan, tidak bisa lari lagi. Sehingga orang ini la yastati ayantuk ba'da dzalik, tidak bisa untuk berbicara lagi, kehabisan jawaban. Tanya. Faqala al-khalifah, maka berkata khalifah, yaitu ketika itu munadharah dilakukan di hadapan seorang raja, ya. Maka termasuk prinsip ahli sunnah bahwasanya yang namanya munadharah, jidan, ya, disaksikan oleh penguasa, pemimpin, sebagai pemisah, bukan debat berdua tanpa ada pemisah, tanpa ada penilai yang akan menilai bahasa ini benar, ini salah. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman Al-Adrami dengan Ahmad ibn Abi Duad ketika itu. Maka khalifah yang di masa itu, yaitu di masa Al-Imam Ahmad Al-Wathiq Billah Ibn Mu'tasim Billah, mengatakan, menilai, wa kana hadiran, karena beliau ketika itu hadir dalam perdebatan mereka, karena memang sengaja ya untuk didebatkan di hadapan penguasa agar jelas dan penguasa menyaksikan mana yang benar, mana yang keliru. Tanya. Dari bahaya akidah orang ini. Maka kata khalifah, la wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan kelonggaran, kelapangan kepada orang yang tidak dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, kelapangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya didoakan jelek Ahmad ibn Abi Duad oleh penguasanya, oleh rajanya, menilai bahwasanya apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Al-Adrami itu benar. Sebagaimana antum ketahui bagaimana seseorang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim yang mengakui memiliki andil dalam rububiyah ketika didebat oleh Nabi Ibrahim, ya, fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-masyrik fa'ti biha min al-maghrib. Coba katanya, Allah SWT menerbitkan matahari dari timur. Maka jikalau engkau memiliki rububiyah, mampu mencipta, mengatur, ya, terbitkan matahari dari barat, apa yang terjadi, ikhwati fillah? Fabuhitalladhi kafar, orang kafir tersebut terdiam, ya. Fabuhita lil zalim, orang yang zalim terdiam. Al-mubtadi, al-asi terdiam dengan bantahan-bantahan yang akan memojokkan mereka. Ya, sehingga terkadang para ulama dalam membantah ahlul bidah wal ahwa dengan hujjah-hujjah adillah qawiyah dan juga dengan menggunakan akal yang sehat, mengajak untuk berpikir dengan pemikiran yang sehat. Tanya. Maka athar ini khadifillah rahiman yarhamukumullah dikeluarkan oleh al-imam al-ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dan juga al-khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh serta al-imam Ibn al-Jawzi dalam kitabnya Al-Manaqib dan yang lainnya dari para ulama yang meriwayatkan tentang kisah ini. Jadi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, hadhihi hikayah fiha majahil. Kisah ini, cerita ini terdapat padanya rawi-rawi yang majahil, yang majhul. Ya, tidak diketahui begitu kedebatannya, keadilannya atau dirinya sendiri majhul. Tain. Imam majhul hal atau ain. Fahiya sehingga beliau la tasih. Kisah ini atau asar ini tidak sahih, dikarenakan tentunya ada perawi yang majhul. Ya, hati-hati ya. Ada berita yang dinukil oleh orang yang majhul, tidak diketahui orangnya tanya. Atau tidak diketahui keadilannya, kejujurannya dalam menukil berita tanya. Di sini menunjukkan pentingnya ilmu al-jarhi wa ta'dil. Walakin akan tetapi kata Syekh Yasin Abdullah Ta'ala, nastafid min uslubil adrami ala ahli al-bid'ah fil munadharah. Kita mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil cara dan jalan metode bagaimana apa yang dilakukan oleh al-Adhrami dalam debat ahlul bid'ah. Hikmahnya dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat tabi'in lahum bi ihsan. Demikianlah bentuk atau keberadaan orang yang tidak diberikan kelonggaran kelapangan seperti apa yang telah diberikan kelonggaran dan kelapangan tersebut kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wal a'immata min ba'dihim, dan para ulama setelahnya. War rasikhina fil ilmi, dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka diberikan kemampuan, kelonggaran, keluasan dalam memahami nusus syar'iyyah. Di antaranya min tilawati ayati sifati wa qiraati akhbariha. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in sampai para ulama di zaman kita sekarang ini, Allah berikan keleluasaan, Allah berikan kemampuan, kemungkinan dalam membaca ayat-ayat sifat dan juga membaca khabar-khabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa imrariha kama ja'at, dan memberlakukannya, ya, nas-nas atau dalil-dalil yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memperbincangkannya, diberlakukan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wasa'allahu alaihi, maka orang yang tidak diberikan kemampuan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para pengikutnya sampai zaman kita sekarang ini, maka orang tersebut tidak akan diberikan kemampuan dan kekeluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ayat-ayat sifat. Demikian pula perkara-perkara syar'i. Tanya. Kemudian syarh dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, munadharatun jarrat inda khalifatin bainal adrami wa sahibi bid'atin. Perdebatan yang terjadi di sisi khalifah itu di antara al-adrami dengan pelaku kebid'ahan Ahmad ibn Abi Du'ad ketika itu. Kata Syekh rahimallahu taala, lam attadi' ala tarjamatin lil adrami wa man ma'ahu. Saya tidak bisa untuk melihat, menampilkan biodata tentang adrami ini, siapa Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami ini, siapa, seperti apa biodatanya. Wa man ma'ahu, dan orang yang didebat oleh beliau, ya, rajul tersebut siapa, itu tidak bisa ditampilkan oleh Syekh rahimallahu taala. Wa la a'lam naw'al bid'atil madhkurati, dan saya tidak mengetahui, kata Syekh, jenis kebid'ahan orang tersebut yang didebat oleh Adrami itu apa. Ya. Yang mana bid'ah tersebut adalah bid'ah khalqul Quran. Dia memandang, menganggap Al-Quran adalah makhluk. Tapi di sini Syekh tidak bisa tayyib untuk memastikannya. Apa sebabnya ikhwat fillah? Yang menunjukkan bahwasanya ya, an-nas, yang namanya manusia ikhwat fillah, tentunya ilmu kita mahdudah, ya, terbatas. Bukan berarti kita mencela Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menganggap ilmunya sedikit, tidak. Menunjukkan bahwasanya wa fawqa kulli dzil ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada lagi yang berilmu. Bisa jadi di sisi seseorang tidak diketahui hal itu, dan di sisi yang lain jelas. Dan faktor utamanya, perkara ini tidak diketahui oleh Syekh Al-Utsaimin, dan ini banyak yang terjadi, ya. Seperti orang-orang yang membolehkan tentang hukum gambar, foto, ya, dan yang lainnya. Mereka beralasan hal itu Syekh Al-Utsaimin membolehkan. Sementara para masyayikh yang lainnya tidak membolehkan, ya, dengan jelas dan tegas Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya, beliau menganggap sama dengan syarah kitab tauhid juga, yaitu haram gambar ataupun foto dengan berbagai macam dimensi yang ada. Tapi sebagian manusia menganggap bahwasanya ada syekh di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala membolehkannya. Dan sebab yang terbesar ikhwati fillah dalam hal ini, kenapa Syekh tidak bisa menampilkan terjemah Al-Adrami dan orang yang didebatinya, kata Syekh Yasin Abdullah Ta'ala, karena beliau melihat kepada bentuk asli kitab ini. Jadi yang dinukilkan oleh Ibn Qudamah, Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Adrami, tidak akan ketemu terjemahnya, siapa dia. Tetapi ketika melihat kepada kitab para ulama yang menerangkan tentang hal itu, itu tadi diantaranya kitab Asy-Syari'ah Al-Ajurri ataupun kitab Manaqib Ibn Al-Jawzi ataupun kitab Al-Ansab Al-Sam'ani dan yang lainnya, akan ketemu terjemahnya, artinya biodatanya. Karena Al-Adrami di sini adalah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq Al-Adrami. Nah, di situ akan ketemu terjemahannya dan apa macam kebid'ahan yang terjadi ketika itu, siapa orang yang didebatinya. Tapi ini sebab faktor yang terbesarnya, bisa difahami ikhwan, ya, yang menunjukkan bahwasanya masing-masing kita itu pasti ada perkara yang luput, ya, sehingga perkara yang luput itu dimaklumi. Bukan berarti seorang alim itu harus semuanya tahu, Iya. Sudah antum ketahui bersama bagaimana Imam Malik rahimallahu taala ditanya berapa pertanyaan beliau? Beliau mampu menjawab hanya 16 pertanyaan saja. Sisanya banyak perkataan atau pertanyaan yang tidak dijawab oleh Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan, irji ila ahli baladik faqul anna Malikan la yadri. Silakan kau pulang ke negerimu. Saya kecewa. Datang ke sini bertanya tidak dijawab semua. Karena Imam Malik menjawab, la alam. Wallahu alam, tidak tahu. Kata Imam Malik dengan tawadunya, silakan kau pulang ke negerimu, katakan kepada manusia di sana bahwa Imam Malik tidak tahu perkara itu. Ya, tidak gengsi. Ya, jangan ya, jangan kasih tahu mereka. Taib. Atau ditutup-tutupi. Tidak. Maka lantas dengan itu Imam Malik tidak dikatakan imam karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Ini sudah kita lalui. Ya. Maka tetap beliau dikatakan seorang alim, seorang imam, ya, seorang faqih. Tetapi ingat tadi ikhwati fillah, yang manusia pasti ada perkara yang luput daripadanya. Ya. Demikian pula dalam masalah tahlil al-asabi, pernah Imam Malik tidak mengetahui tentang masalah menyela-nyela jari. Ya, meskipun masalah menyela-nyela jari ini lemah pula hadis. Itu ikhwat fillah yang harus kita sadari, ya. Yang harus kita sadari sehingga jangan sampai ketika kita dihadapkan dengan para ulama, kemudian para ulama tidak mengetahui satu perkara, dengan itu mudah seorang mengatakan, oh ulama tersebut masih bodoh. Tayib. Kita perlu belajar lagi. Tayib. Atau tidak berlaku perkataannya. Ya. Karena kita tentunya makhluk yang lemah. Allah SWT menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Ya, tidak banyak. Tayib. Jangan sampai menganggap bahwasanya ilmu kita banyak, ya, ilmu kita telah lengkap, telah sempurna, sehingga tidak butuh lagi kepada ilmu yang lainnya ataupun masukan nasihat dari orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.